Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masih pada bab hakul jar, hak terhadap tetangga. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa aqsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak maraqah, maraq yaitu makanan daging yang berkuah, fa'aksir ma'aha, maka hendaklah perbanyak kuahnya. Ya, perbanyak kuahnya. Naam, zidha filma, tambahkan kuahnya, tambahkan airnya. Naam, ya, agar sayur tersebut, kuah daging tersebut, tuza'u ala jiranika, engkau bisa membagi, ya, kuah daging tersebut kepada tetanggamu. Naam. Wa ta'ahada jiranaka, dan ta'ahad, yakni engkau saling, ya, memberikan apa yang kau miliki, yang ini menjadi ta'ahad, yaitu persahabatan timbulnya kasih sayang kepada tetanggamu. Naam. Ya. Ketika engkau memasak masakan daging yang berkuah, maka hendaknya perbanyaklah, ya, airnya. Atau selain masakan daging, ya, perbanyaklah. Naam. Yang makanan tersebut biasanya dijadikan sebagai lauk menemani, ya, makanan atau hidangan yang lainnya, maka, ya, hendaknya engkau memperbanyak agar engkau bisa membagi makanan tersebut kepada tetanggamu. Naam. Atau makanan yang lain ataupun minuman, ya, dan semisalnya. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ta'ahad jiranaka," dan dengan, ya, engkau memberikan masakan tersebut, ya, atau apapun itu, ta'ahad, ya, akan menjadi persahabatan atau kasih sayang dengan tetanggamu. Naam. Kemudian dalam hadis yang lain, yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, qila man ya Rasulullah, Qala alladhi la ya'manu jirahu jarahu bawa'iqahu muttafaqun alaih. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, kata Nabi, demi Allah, la yu'min, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman. Naam, beriman di sini maksudnya seorang yang tidak memiliki sifat dari sifat orang-orang yang beriman. Qila man ya Rasulullah, dikatakan kepada beliau, man ya Rasulullah, siapa? Siapa ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman? Siapa yang tidak beriman? Qala alladhi la ya'manu jarahu biwa bawa'iqahu. Kata Nabi SAW, yaitu orang yang dia tetangganya tidak merasa aman. Bawa'iqahu, yaitu dengan bawa'iq, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-bawa'iqu al-ghawailu wasyururu. Bawa'iq artinya adalah bencana, malapetaka, dan syurur, kejelekan. Ya. Kata Nabi SAW, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman terhadap bencana-bencana atau malapetaka dan kejelekan dirinya. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Dalam riwayat Imam Muslim, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman terhadap bencana dan kejelekannya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yakni ghadarahu wa khiyanatuhu wa zulmuhu wa udwanuhu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman terhadap pelanggaran janjinya, pengkhianatannya, kemudian zulmuhu, kezalimannya, wa udwanuhu, dan permusuhannya, tetangganya tidak merasa aman. Enam, maka seorang yang menjadikan tetangganya tidak merasa aman terhadap dirinya, laisa bimu'min, maka dia bukanlah seorang mu'min. Tetangganya merasa gelisah, merasa cemas, merasa terganggu. Naam. Karena kezalimannya, kemudian karena permusuhannya, karena pengkhianatannya, karena pelanggaran janjinya, tidak merasa aman tetangganya. Naam, keinginannya ingin pindah dari tempat tersebut. Merasa tidak nyaman. Naam. Maka orang seperti ini, kata Nabi SAW, laisa bimumin, maka dia bukanlah seorang mukmin. Ya. Idza kana yaf'alu dzalik wa yuwaqi'uhu fi'lan fa huwa asyad. Apabila dia melakukan hal seperti ini, ya, dan dia nyatakan dalam perbuatannya, maka ini lebih-lebih lagi, ya. Lebih-lebih lagi. Dia nyatakan dengan perbuatannya, ya. Permusuhannya dengan, ya, perbuatannya, tangannya, kakinya, mulutnya. Naam, ini asyad, ini lebih-lebih lagi. Maka di dalam hadis ini adanya dalil tentang haramnya, ya, melakukan permusuhan kepada tetangganya. Ya. Permusuhan, ya, terhadap tetangganya. Sawa'un kana dzalika bil qawli aw bil fi'li, baik yang dilakukan dengan ucapan dia atau perbuatan dia, haram. 6. Haram melakukan permusuhan kepada tetangganya. Apakah dia tidak mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam, ya, mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan selalu menyebutkan tentang tetangga, ya, memberikan wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangka, sampai-sampai menyangka bahwasannya tetangga itu akan mendapatkan harta waris. Ya. 6. Maka haram untuk kita melakukan permusuhan kepada tetangga. Ya. 6. Apakah dengan ucapan ataupun dengan perbuatan? 6. Adapun dengan ucapan, ya, dia memperdengarkan dari ucapan-ucapan tersebut yang menyebabkan tetangganya menjadi gelisah, menjadi cemas, ya, naam, terhadap suara-suara yang mengganggunya, ya, tidak tenang, ya, seperti seorang yang dia, kata Syekh rahimahullah, menyalakan, ya, radio atau selainnya, lalu memperdengarkan suaranya sehingga akan membuat kegaduhan, kecemasan kepada tetangganya. Ya, fa inna hadza la yahil, maka ini tidaklah halal baginya. Ya, hatta itu adalah, ya, suara merotalan, ya, Al-Qur'an. Kalau itu mengganggu tetangga, maka ini termasuk, ya, hal yang dilarang. Nah, mengeraskan, ya, naam, merotal Al-Qur'an, tetangga kita anggota enggak tahu bahwasanya waktu itulah waktu istirahat dia, atau dia sedang, ya, naam, kurang sehat, perlu istirahat. Naam, kita enggak tahu, ya. Maka perbuatan seperti ini, ya, naam, dilarang, ya, termasuk mengganggu, ya, membuat gelisah, ya, tetangga kita. Naam. Terlebih lagi, ya, naam, suara-suara musik, ya, sebagian kaum muslimin memperdengarkannya hingga seperti seorang hajatan. Ya. Ini ada di sebuah daerah. Ya. Di sebuah daerah yang kebiasaannya seperti ini. Ya. Menyalakan suara, ya, musik itu seperti seorang yang hajatan. Ya. Nah, padahal cuma satu rumah. Tapi seperti seorang, ya, buat hajatan, ya, ini mengganggu tetangganya. Naam. Iya. Maka tidak halal, iya. Kata Syekh rahimahullah, hatta law fatahu ala kitabillah wa huwa mimma yaz'ajul jiran bi sautih fa inna mu'tadun alaihim wa la yahillu law ayfa'al dzalik. Hingga kalau seandainya dia membuka Al-Qur'an lalu dia membacanya dengan suara yang keras lalu mengganggu tetangganya, membuat gelisah, cemas, tidak nyaman, tidak tenang tetangganya, la yahillu lahu ayfa'al dzalik, maka ini tidak boleh untuk dia lakukan. Naam. Ya, tetangga itu adalah orang yang tinggal dekat dengan rumah kita. Naam. Ya. Maka kita jaga adab-adab kita. Naam, dan berikanlah hak tetangga dengan sebaik-baiknya. Naam. Begitu pula perbuatan yang dilakukan dengan dia menyapu lalu mengumpulkan kotorannya di depan pintu rumahnya ini juga mengganggu tetangga menyuci kendaraannya hingga membasahi bagian rumahnya, membuat becek depan pintu rumahnya, ini namanya mengganggu tetangga. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Kita buat sebagaimana nah, yang ada, sehingga jangan sampai mengganggu aliran air tersebut ke depan rumah atau pintu tetangga kita. Nah, ini akan memudaratkan tetangga kita ketika dia ingin masuk ke rumah, sendalnya sudah basah, becek, kotor, karena air dari tempat kita. Nah, buat, nah, dengan sebaik-baiknya, jangan sampai dengan hal tersebut bisa membuat tidak nyaman dan tidak tenang tetangga kita. Wa tadyiki alaihi indal manakh madakhil babihi, atau menyempitkan tempat arah masuk rumahnya, pintu rumahnya disempitkan mungkin dengan menjemur apa di depan rumah kita sehingga dia masuk ke rumahnya sempit. Enam. Au bidakki, atau dengan suara bel pintu yang mengganggu. Naam. Au ma asbah dzalik mimma yadurruhu, atau sesuatu yang naam akan membuat mudarat bagi tetangganya. Naam, terkadang orang enggak suka dengar suara bunyi token misalnya, token bunyi terus ini pusing dengernya Naam. Mengganggu tetangga Maka segera kita isi token tersebut. Suaranya hingga beberapa rumah terdengar. Enam. Kemudian yang lainnya yang termasuk daripada bawa'iq, bencana malapetaka dan kejelekan terhadap tetangga, ketika dia memiliki pohon yang menempel di sekitar temboknya, tembok tetangga kita, lalu kita menyiramkan pohon-pohon tersebut hingga menyakiti tetangga kita dengan penyiraman tersebut. Ya, kita dari rumah kita semprot. Ya. Ternyata cipratan airnya masuk ke rumah tetangga kita. Ya. Tetangga kita melihatnya. Ya. Nah, jadi basah ruangan mereka. Mungkin temboknya basah atau yang lainnya. Ya. Nah, maka hal ini termasuk daripada bawa'iq, ya, termasuk daripada kejelekan. Ya. Enam. Maka haram bagi seseorang, ya, untuk dia menyakiti tetangganya dengan apapun. Ya. Dengan apapun. Ya. Dengan suara motor, ya, yang mungkin tidak wajar kalau misalnya dia keras-keraskan, ya, malam hari misalnya, atau ya, nah, waktu-waktu istirahat, maka ini mengganggu. Ya. Enam. Atau suara, ya, tertawa yang tidak wajar, ya. Enam. Ya, maka ini mengganggu tetangga. Enam. Fa inna fa'ala fa inna laysa bimumin. Maka sungguhnya jika dia melakukan hal tersebut, maka dia bukanlah seorang mukmin. Maknanya bukan berarti dia kafir. Ya. Maknanya adalah annahu laysa muttasifan bisifatil mukminin. Bahwasanya dia tidak memiliki sifat, ya, sifat-sifat dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya, masalah ini adalah masalah yang menyelisihi kebenaran, ya. Bukan terkait dengan kekufuran. Nah. Maka ya, hak tetangga harus kita perhatikan dengan baik, ya. Jangan sampai ya, kita menyakiti tetangga kita. Ya, ingat bahwasannya kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan masuk surga. Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman terhadap kejelekan dia. Ya. Nah, maka buatlah tetangga kita nyaman, ya. Merasa tenang, ya. Naam. Wallahu alam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.